Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khairul rahiman rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk kembali bermajlis di salah satu raudhah min riyadil jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ya, apabila kalian melintasi kebun-kebun sorga, maka hendaknya kalian singgah. Riyadul Jannah, yaitu majalis zikir, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah rahimah rahimakumullah jami'ah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan untuknya jalan ke surga. Warahmatullahi rahiman rahimakumullah jami'a. Mudah-mudahan semangatnya kita, berangkatnya kita dalam talabul ilmi semata-mata ikhlasillah Subhanahu wa ta'ala. Karena talabul ilmi adalah ibadah, dan ibadah yang makbulah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua syarat, yaitu ikhlas, ikhlas dan mutaba'ah. Semuzaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan ikhlas di dalam talabul ilmi itu terwujud. Yang pertama, ketika seorang melaksanakannya, mengamalkannya karena meyakini itulah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang ke masjid-masjid, ke majlis-majlis ilmu imtithalan li amrillah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kita untuk talabul ilmi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Diperintah kita untuk mengetahui apa itu la ilaha illallah. Apa itu makna la ilaha illallah? Kalimatut tauhid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Talabul ilmi adalah satu kewajiban yang fardu atas seorang muslim. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kapan seorang mukhlis dalam talabul ilmi? Yang pertama kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika dia berangkat talabul ilmi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin itu adalah perintah Allah, perintah Rasulnya. Dia belajar semata-mata untuk melaksanakan perintah keduanya. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah dalam rangka raf'ul jahli an nafsi wa an ghairi. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berkata, kata beliau rahimahullahu taala talabul ilmi afdalu min jami'in nawafil. Kata beliau rahimahullahu taala, talabul ilmi itu adalah amalan yang paling afdal dari sekian amalan-amalan yang nafilah. Yang paling afdal adalah talabul ilmi. Namun dengan syarat. Syaratnya kata beliau rahimahullahu taala, liman hasunat niyatuh. Talabul ilmi adalah afdalu min jami'in nawafil, dengan syarat liman hasunat niyatuh, bagi seorang yang bagus niatnya. Ditanyakan kepada beliau rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, ditanyakan apa itu husnul niyyah, apa ini maksud dengan niat yang salihah, niat yang bagus. Kata beliau rahimahullahu taala, an yanwiya raf'al jahli an nafsi wa an ghairi. Yaitu kata beliau rahimahullahu taala, seorang ketika belajar talabul ilmi, belajar ilmu, berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kemudian dari orang lain. Itu niat yang bagus. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu pun. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Manusia itu banyak berbuat zalim dan manusia itu jahil. Sehingga di antara bentuk niat yang baik dalam talabul ilmi adalah an yanwiya raf'al jahli wa ghairi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadatullah adalah ghayah, hikmah diciptakannya kita semua, jin dan manusia. Dan tidak mungkin seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mengetahui ma hiya ibadah. Apa itu ibadah? Wa ma hiya anwa'ul ibadah. apa itu macam-macam ibadah, wa kaifiyatul ibadah, bagaimana tata cara ibadah yang bermacam-macam tersebut, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Sehingga di antara para ulama kita menyatakan bahwasanya di antara sekian dalil yang menunjukkan wajibnya talabul ilmi adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak mungkin kita bisa menunaikan hak Allah, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya kecuali dengan ilmu. Yang ketiga, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, niat yang ikhlas itu dikatakan kepada seseorang ketika dia berniat untuk membela syarat Allah subhanahu wa ta'ala, membela Islam, membela syariat Islam. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya seorang ahlul batil, seorang ahlul batil, dia menyampaikan kebatilannya, kesesatannya di dalam satu maktabah, di dalam satu perpustakaan yang besar yang berisi banyak kitab-kitab para ulama ahlu sunnah, maka wa nabila rahiman rahimakumullah, tilkal kutub, kitab-kitab yang adalah maktabah perpustakaan besar tersebut gak mungkin membantah orang ini. Namun yang bisa membantahnya, membantah ahlul ahwa wal bid'ah ahlul batil, adalah orang-orang yang mempelajari kitab-kitab tersebut, talibul ilmi, apalagi para ulama yang telah mengkaji, mempelajari kitab-kitab para ulama ahlu sunnah. Iya, dia yang akan membela syarat Allah subhanahu wa ta'ala, membantah ahlul ahwa wal bid'ah ahlul batil. Sehingga diantara niat yang baik, bukti keikhlasan seseorang adalah dia belajar menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dia belajar untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, kemudian dari orang lain dengan mendakwahkannya, dan dia belajar dalam rangka ingin ikut andil, ia membela syariat Allah subhanahu wa ta'ala, membela Islam dan kaum muslimin. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ar-radu ala ahli al-bida'i ala ahli al-ahwa'i wal-bida'i mujahid. Iya, seorang yang membantah ahlul ahwa wal-bida' adalah seorang mujahid. Bahkan wa billahi rahiman rahimakumullah, para ulama kita ketika menjelaskan hukukun nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain di antara hak beliau adalah tentunya mahabbatuhu, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, selain ta'zimuhu wa ihtiramuhu, memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, juga di antara bentuk hak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ad-difa' an sunnatihi, ad-difa' an syariatihi sallallahu alaihi wasallam, seorang tampil membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, membela syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul billahi rahiman rahimakumullah, dan tidak mungkin seorang bisa membela sunnah Rasul, tidak mungkin seorang bisa membela syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan ilmu. Dia tahu ini sunnah dengan ilmu, dan dia bisa membela sunnah Rasul dengan ilmu. Ya, sehingga mudah-mudahan datangnya kita ke majlis-majlis ilmu, ikhwanakumullah rahimakumullah, ternilai sebagai orang-orang yang bagus niatnya, semata-mata ikhlasillah subhanahu wa ta'ala. Di antara niatnya adalah tadi untuk membela syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih khawan rahimun rahimakumullahu jami'a. Iya, di akhir zaman ini fitan, terkhusus dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj. Iya, berapa banyak usul ahlu sunnah, bahkan kita katakan usul Islam, mulai dikikis. Iya, prinsip al-wala wal-bara mulai dikikis. Bahkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, prinsip yang sangat prinsip, meyakini bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang hak, mulai dikikis. Iya, sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara sekian ilmu yang kita harus semangat belajar adalah ilmu akidah. Ya, selagi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada kita kelapangan, kita apapun bisa kita kaji. Kitab-kitab ahlu sunnah, kitab para ulama, alhamdulillah masih mudah kita mengkajinya. Iya, bersemangat kita mempelajari kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid. Terusus ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan, kitab Fadlul Islam, Fadlul Islam di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tafadhal ikhwah, di saat-saat ini, ya, di masa-masa sekarang, kaji satu risalah tipis tapi masya Allah isinya, Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di awal beliau sebutkan tentang keutamaan Islam. Di bab berikutnya beliau sebutkan tentang wajibnya seorang di atas Islam. Yang ketiga beliau sebutkan rahimahullah tentang apa itu Islam. Dan yang ketiga beliau jelaskan, yang keempat beliau jelaskan tentang semua yang selain Islam itu batil. Iya, masya Allah. Sekali lagi saya bilang, fadhal, selagi kita lapang, selagi kita mudah, ada kesempatan kaji kitab-kitab akidah, kitab tauhid. Di antara yang paling mungkin dikaji, ya, kitab yang tipis, kitab Fadlul Islam. Nah,